Situ nada. Opale. Aku rare ke Surabaya. One, two, three, four. DJ Situ nada. One. Mas Arga. Bella Karisma. Terlalu mas. Aku tak mau bisa. Mas Arga. percayalah tahu kepadaku.